إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمعة جمعة رحمني ورحمكم الله سبع آيات في دلم القرآن في سورة الأعراف Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu Dan beribadalah kalian kepadanya dengan rasa takut dan rasa harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat terhadap orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya peringatan yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang berada di masa ini larangan untuk tidak berbuat kerusakan setelah bumi ini diperbaiki bumi ini telah diperbaiki oleh Allah dengan diutusnya para rasul telah diterangkan seluruh kemaslahatan dan syariat yang diperlukan oleh manusia dan telah dijelaskan seluruh perkara yang wajib ditinggalkan dan dihindari oleh setiap insan maka bumi ini telah diperbaiki kemudian Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini Kerusakan yang termaktub di dalam ayat mencakup banyak hal. Karena dari inti dasar agama ini adalah menganjurkan untuk mengadakan perbaikan dan mencegah dari segala bentuk kerusakan. Karena itu syariat Islam yang luhur dan suci ini mengajarkan bagaimana seorang hamba menghindari segala bentuk kerusakan dan Allah terangkan berbagai bahaya dari kerusakan-kerusakan tersebut di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari golongan manusia ada yang mempunyai akhlak seperti ini wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'atil ardi liyufsida fiha وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ Di antara manusia ada yang ucapannya kamu tertarik ucapannya di dalam kehidupan dunia. Dan dia adalah orang yang paling keras kepala di dalam hatinya. Orang ini apabila dia berpaling di atas muka bumi, berjalan di atas muka bumi, maka dia berbuat kerusakan dan membinasakan tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai perbuatan kerusakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan akibat yang lain bagi orang yang berbuat kerusakan. Walladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihim wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa ulaika lahum su'ud dar. Orang-orang yang memutus atau orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka mengikat janji, dan orang-orang yang memutus silaturahminya yang diperintah untuk disambung, dan orang-orang yang berbuat kerusakan, untuk mereka laknat dari Allah, dan untuk mereka tempat tinggal yang jelek kemudian di kemudian hari. Ini ayat di surah Ra'd, dan ayat di surah Al-Baqarah mirip dengannya, dan di akhirnya dikatakan ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang jangan sampai seorang jatuh di dalam perbuatan kerusakan. Di dalam kisah Qarun, Allah firman wala tabagi fil ardil fasad innahu la yuhibbul mufsidin. Janganlah engkau mencari, menghendaki kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, atau la yuhibbul fasad, Allah tidak mencintai kerusakan. Dan Allah tidak memperbaiki amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah membedakan antara seorang mukmin dan orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman, أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. Apakah kami menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan? Dan Allah terangkan bahwa di antara sifat jelek orang-orang Yahudi, mereka senang berbuat kerusakan. Allah menyatakan وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan mereka berjalan di atas muka bumi berbuat kerusakan, sedangkan Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah terangkan bahwa berbuat kerusakan itu adalah bagian dari sifat kaum munafikin. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Apabila dikatakan kepada mereka, kepada kaum munafikin, "Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi," maka mereka berkata, sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka Allah membantah, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan harus diketahui, setiap nabi dan rasul mereka menyerukan prinsip dasar ini untuk tidak berbuat kerusakan. Di beberapa tempat dalam Al-Quran, di kisah para nabi dan para rasul bersama kaumnya, para nabi dan para rasul itu mengingatkan, wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di atas muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nabi Salih berkata kepada kaumnya, wala tuti'u amral musrifin alladziina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Jangan kalian taat kepada perkara orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak mengadakan perbaikan. Dan Nabi Musa ketika akan berangkat ke Bukit Tur, beliau berpesan kepada saudaranya Nabi Harun, "Ya Harunu, ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsirin." Wahai Harun, gantikanlah saya di tengah kaumku dan adakanlah perbaikan, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka ini adalah prinsip yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di berbagai kisah, termasuk di surah Al-A'raf, bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan. Dan disebutkan di banyak surah kisah kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Dan kisah-kisah ini diringkas dan diterangkan sebab kebinasaan mereka. Allah berfirman, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Maka mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah menimpahkan kepada mereka dari cambukan siksaannya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus mengawasi mereka. Iya, bentuk-bentuk kerusakan di dalam Al-Quran diterangkan. Di antara bentuk dari bentuk kerusakan tersebut, di antara bentuk kerusakan yang diterangkan di dalam Al-Quran adalah kekufuran dan menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnakum adaban fawqal adabi bima kanu yuftidun." Orang-orang yang kafir dan mereka menghalangi dari jalan Allah, maka kami akan menambah siksaan untuk mereka di atas siksaan yang mereka dapatkan, dikarenakan mereka berbuat kerusakan. Iya. Dan kekufuran di beberapa tempat dibahasakan dengan makna kesyirikan, sebab dia kadang bisa bermakna kesyirikan. Karena kesyirikan adalah sesuatu yang sangat membawa kerusakan di atas muka bumi. Demikian pula menghalangi dari jalan Allah. Apakah melarang manusia untuk mempelajari agama Allah, atau mempersulit manusia untuk mempelajari agama Allah, ini masuk dari bentuk menghalangi jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang termasuk golongan yang dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat. Dan diantara bentuk kerusakan adalah tidak mengikuti kebenaran, cenderung mengikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Andai kata mereka mengikuti, atau andai kata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusak langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Dan diantara bentuk kerusakan adalah melakukan dosa dan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia, karena dosa yang mereka lakukan. Maka kami pun membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan itu, siksaan dari sebagian apa yang mereka lakukan, supaya mereka kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk-bentuk kemaksiatan ini diterangkan dan diuraikan di dalam Al-Quran. Di antaranya membunuh jiwa yang diharamkan, itu termasuk berbuat kerusakan. Dan Fir'aun termasuk orang yang disifatkan berbuat kerusakan karena ia membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel dan menghidupkan kaum perempuannya. Inna Fir'auna ala fil ardi wa yaj'ala inna Fir'auna ala fil ardi yastad'ifu qauman yadbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun itu dia merasa tinggi di atas muka bumi dan menjadikan Bani Israel itu bergolong-golongan, dan dia ini melemahkan, menghinakan sebagian dari Bani Israel. Dia membunuh anak laki-lakinya dan menghidupkan anak perempuannya. Kemudian Allah sebutkan sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan dan mengambil harta manusia tanpa hak. Itu bagian dari bentuk kerusakan, baik itu harta milik pribadi maupun harta milik umum. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan bagaimana ucapan Nabi Yusuf ketika ada yang disifatkan bahwa mereka mencuri. Maka saudara Nabi Yusuf berkata, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linuqsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Dan diantara bentuk kerusakan adalah menyiarkan sesuatu yang merupakan aib orang lain di tengah manusia. Demikian pula menyiarkan kejelekan di tengah manusia. Dan ini pembicaraan sangat berarti untuk sejumlah manusia di masa ini yang terlalu bergampangan menyiarkan berita-berita. Apakah itu di media massa maupun di internet dan selainnya, berita-berita yang membawa keonaran, berita-berita yang memuat kemaksiatan, berita-berita yang memicu tumbuhnya syahwat dan pertikaian. Ini semuanya tercakup di dalam ayat, innal ladina yuhibbuna an tashyi'a al-fahishatu fil ladina amanu ulaika atau la'anakumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyenangi tersebarnya kejelekan, kekejian di tengah kaum mukminin, mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara perbuatan kerusakan adalah tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, lafasadatil ardh." Andai kata bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia menahan sebagian yang lainnya, ada amar ma'ruf nahi mungkar, saling mencegah, maka akan rusak bumi. Maka akan rusak bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir." Andai kata kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Iya. Dan banyak lagi dari bentuk-bentuk kerusakan yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di sini bagi seorang muslim hendaknya dia menghindari segala bentuk kerusakan tersebut. Dan ada dua hal yang harus saya ingatkan. Bahwa di antara manusia ada yang dirinya melakukan kerusakan tetapi dia menyangka bahwa dia mengadakan perbaikan. Bahkan ada yang dia tahu dirinya melakukan kerusakan tapi dia meneriakkan bahwa dia mengadakan perbaikan. Ambil ibrah dari Fir'aun. Ya, dia adalah perusak nomor satu. Bersamaan dengan itu dia berkata kepada kaumnya, "Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan saya membunuh Musa dan silakan Musa berdoa kepada Rabb-nya. Ia berkata kepada kaumnya, "Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad." Saya khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian dan saya khawatir Musa ini akan berbuat kerusakan di muka bumi. Perhatikan bagaimana dia seorang perusak menampilkan dirinya sebagai orang yang mengkhawatirkan akan terjadi kerusakan di muka bumi. Dan telah berlalu kisah kaum munafikin apabila dikatakan kepada mereka, "Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi." Mereka mengatakan, "Sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan." Kemudian yang kedua perlu saya ingatkan, bahwa siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan kebaikan di alam akhirat, maka tidak boleh ada bentuk kerusakan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah kehidupan akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, kecongkakan di muka bumi ini dan tidak menghendaki kerusakan di muka bumi. Dan akibat yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرين جماعة سيئة ورمات دان سيئة مليكان. Hukum bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi Allah terangkan di dalam Al-Quran. Innama jazaa'u alladheena yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, balasan untuk mereka, apakah dia dibunuh atau dia disalib atau dia dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan dari muka bumi. Diasingkan dari muka bumi. Dan ini hukuman yang sangat keras terhadap orang yang berbuat kerusakan dengan berbagai bentuknya. Maka apa-apa yang mengarah kepada kerusakan, merusak agama, merusak pemikiran, merusak harta manusia, merusak kehormatan, semuanya berhak untuk mendapatkan hukuman yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan di sini, di dalam penerapan hukuman, pemerintah berhak untuk menilai apa yang terbaik diterapkan guna membuat jera, memberikan efek jera bagi orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut. Iya. Dan di akhir khutbah ini, saya ingatkan kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada segenap orang tua, bahwa ditanggung jawab kita semua ada hal yang pasti kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amanah yang harus kita jaga. Anak-anak dan istri yang harus kita jaga jangan sampai jatuh di dalam arus kerusakan. Dan ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, thumma lam yahut bi nushiha illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun ya Allah berikan amanah kepadanya dengan sebuah tanggung jawab, lalu dia tidak benar di dalam menjalankannya, di dalam menjaganya, kecuali Allah haramkan untuknya surga. Kemudian yang kedua, kepada mereka yang terlibat di dalam pemberitaan, kepada para jurnalistik, para jurnalis, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang tersebar yang membawa efek kejelekan untuk manusia, Rasulullah telah mengingatkan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah kalimat, dia tidak berjelas tentang kalimat tersebut benar atau tidak, maka dia diseret ke dalam api neraka sejauh timur dan barat karena sebuah kalimat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syah dari beliau, beliau menyatakan, "Innar rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah ma yadhunnu ya balagat ma yadhunnu ay balagat ila al-ard fa alayhi sakhatullah ila yaumil qiyamah." Sungguhnya seorang lelaki dia berbicara dengan sebuah kalimat dari kemurkaan Allah, dia tidak pernah menyangka bahwa kalimat itu akan sampai sedemikian rupa, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Karena itulah hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisannya. Dan menjaga lisannya. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin, khususnya kepada generasi muda, untuk menjaga amanah yang Allah berikan. Dan ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila bih. Tidak bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat adalah tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengannya. Dan ingat pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Karena itulah termasuklah ke dalam orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Termasuklah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena mengadakan perbaikan dan melarang dari perbuatan kejelekan. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Andai kata ada di generasi-generasi sebelum kalian. Dan ini ayat di surah Hud setelah diterangkan berbagai kisah nabi bersama kaumnya. Bermula dari kisah Nabi Nuh, kemudian diterangkan kisah Nabi Hud bersama kaumnya, kemudian diterangkan kisah Samud bersama nabinya Nabi Salih, kemudian diterangkan kisah Nabi Lut, kemudian diterangkan kisah Nabi Syu'aib, kemudian Allah terangkan kisah Nabi Musa, kemudian Allah jelaskan di beberapa ayat setelahnya. Andai kata ada generasi-generasi sebelum kalian wahai umat Islam, dari orang-orang yang tersisa melarang dari kerusakan di muka bumi, tetapi itu tidak ada kecuali sedikit dari mereka yang kami selamatkan. Hanya sedikit. Jumlah mereka sedikit. Dan Allah terangkan mereka yang diselamatkan ketika turun musibah dan malapetaka. Dan ini termasuk kebaikan bagi orang yang mengajak kepada perbaikan dan melarang dari segala bentuk kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. dan memberikan kepada kita semua istiqamah dan keteguhan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita semua sebagai kaum Muslimin dan mewafatkan kita semua sebagai orang-orang yang berada di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita semua dari segala bentuk kerusakan dan orang-orang yang berbuat kerusakan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahu wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.